Ros FM Jakarta. Peluang. Pernah suatu ketika saya pergi keluar kota bersama ayah. Ayah saya itu yang menyetir mobil duluan, sedangkan saya menjadi sopir cadangan. Ayah saya termasuk salah seorang yang suka menyetir mobil. Walaupun ada yang lebih muda yang siap menyetir, beliau tidak mau digantikan kecuali jika beliau merasa capek dan sudah mengantuk sekali. Sangatlah terlihat memang perbedaan menyetir beliau dengan saya. Beliau begitu lincahnya membawa mobil dengan begitu luas, menyalip mobil walaupun jalanan agak begitu padat. Tapi mobil bisa berjalan dengan kecepatan penuh, dengan cerdik dan cermat mengambil peluang menyalip mobil satu ke mobil yang lain. Pada awalnya memang sedikit agak tegang, akan tetapi makin lama terasa biasa saja. Sedangkan saya, sahabat, walaupun setiran saya begitu cukup enak, akan tetapi kalah kecepatan dengan ayah saya. Karena saya cenderung mencari aman. Saya akan menyalip mobil di depan ketika memang ada peluang besar menyalip dengan tanggungan resiko yang kecil. Dengan pertimbangan yang lama, apakah saya akan menabrak mobil di jalur yang berlawanan? Apakah waktunya cukup untuk menyalip? Apakah celahnya cukup untuk mobil saya? Cukup lama saya berpikir, sehingga mobil di belakang mendahului saya terus. Akan tetapi saya mulai bisa belajar berpikir cepat untuk mencari celah-celah dan peluang untuk mendahului mobil satu ke mobil yang lain. Sahabat, ada hikmah yang saya ambil dari peristiwa ini, yakni kita sering ragu dan kurang percaya diri akan kemampuan diri kita sendiri. Ketika ada peluang, baik itu usaha ataupun suatu hal yang kita cari, kita masih kurang percaya diri. Kita sering banyak pertimbangan yang cenderung berlebihan, sehingga akan didahului orang lain dalam pengambilan peluang tersebut, sehingga kita kehilangan peluang itu. Seperti ketika saya menyetir mobil, saya begitu ragu, banyak pertimbangan ketika akan menyalip mobil di depan. Maka saya yang didahului oleh mobil belakang. Jadinya diri kita akan menjadi yang terakhir. Balapan mobil juga begitu. Ketika tidak mengambil peluang sebaik mungkin dan secepat mungkin, maka akan didahului oleh pesaing kita. Sudah seharusnya kita segera mengambil peluang sebelum diambil oleh orang lain. Atau peluang itu tidak akan pernah muncul kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.